الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وبعث سرية إلى إضم وكان فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة في نفر من المسلمين فمر بهم عامر ابن الحضبض الأشجعي على قعود له معه متيع له belum ini belum Murad al-Qadiyah ya baik abas qala rahimahullahu ta'ala faslun fi umrat al-Qadiyah qala Nafi' kanat fi dhil qa'data سنة سبع وقال سليمان التيمي لما رجع رسول الله من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة ثم نادى في الناس بالخروج berkata Nafi كانت في ذي القعدة سنة سبع di bulan ذو القعدة di tahun ketujuh hijriyah وقال سليمان التيمي berkata سليمان التيمي لما رجع رسول الله من خيبر sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar ba'tha saraya beliau barakallahu bikum artinya begini dari Hudaybiyah dahulu kala sepulang dari Hudaybiyah beliau ke Khaybar setelah Khaybar beliau mengutus utusan-utusan baik pasukan-pasukan perang kecil ke beberapa kabilah setelah itu aqama bil madinati hatta istahalla dzul qa'dah beliau tetap tinggal di Madinah sampai muncul atau datang bulan dzul qa'dah tsumma nada fin nasi bil khuruj kemudian Rasulullah mengajak untuk khuruj yakni melakukan umrah umrah yang di tahun lalu tersampaikan sehingga dengannya dilakukan perjanjian Hudaybiyah. Qala Musa bin Uqbah berkata Musa bin Uqbah thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-amil muqbil min amil Hudaybiyah mu'tamiran fi dhil qa'dah sanata sab'in. Berkata Abu Musa bin Uqbah kemudian Rasulullah keluar di tahun berikutnya karena waktu itu tahun ke-6 beliau hendak melakukan umrah tapi dilarang, tidak boleh. Boleh tahun berikutnya, ini tahun ke-7. Min al-amil muqbil min amil Hudaybiyah mu'tamiran fi dhil qa'dah sanata sab'in. Di bulan dhul qa'dah di tahun ke-7. Wa huwa syahrul ladzi saddahu fihi al-musyrikun anil masjidil haram hatta idza balaga ya'juj taib idza balaga ya'juj wa huwa syahrul ladzi saddahu fihi al musyrikun dan di bulan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang dihalangi oleh orang musyrikun untuk masuk ke Masjidil Haram hatta idza balaga ya'juj وضع الأداة كلها الحجفة والمجانة والنبلة والرمى ودخلوا بسلاح الراكب السيوف وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامري فخطبها إليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب di tahun ke-7 ini kata di perjalanan beliau sampai ke Ya'juj Tidak tahu tempat ini kelihatannya. Wada'al adata kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan semua perbekalannya, peralatannya. Al-hajifa wal mijan wan nabl war rimah, semua peralatan tempur disimpan. Wadakhalu, dan akhirnya beliau masuk ke Mekah hanya memakai membawa sebilah pedang. Bisilahi raqib as-siyuf. Wa ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib baina yadayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ja'far bin Abi Thalib mendahului beliau dan pasukan ila Maimuna bintul Harith ibnu Hazn al-Amiri. Mengutusnya ke Maimuna bintul Harith ibnu Hazn al-Amiri, fakhatabaha ilahi, untuk dikhitbah oleh Rasulullah melalui Ja'far. Faja'alat amraha ila al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Maimuna bintul Harith menyerahkan urusannya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa kanat ukhtuha Ummul Fadl tahtahu. Wa kanat ukhtuha Ummul Fadl tahtahu, yani istrinya Al-Abbas bersaudara dengan Maimuna bintul Harith. Barakallahu bikum. Fazawwajah Al-Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinikahkanlah oleh Al-Abbas. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu faqala akshifu 'anil manakibi was'au fit tawafi. Falamma qadima Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabatnya akshifu 'anil manakib, hendaknya kalian memperlihatkan pundak-pundak kalian. Was'au fit tawaf, dan silakan kalian berlari-lari kecil dalam tawaf. Liyaral musyrikuna jaldakum wa quwwatakum, agar supaya orang-orang musyrikin melihat bagaimana hebatnya kalian, kuatnya kalian, tangguhnya kalian. Wa kana yukayiduhum bi kulli mastata'a. Fawakafa ahlu makkata ar-rajulu wa nisa'u wa sibiyan yanduruna ila rasulillah wa ashabihi wa hum yatufuna bil bayt. Wa kana yukayiduhum bikulli mastata'a. Dan para sahabat berusaha untuk memperlihatkan apa yang bisa mereka perlihatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena mereka mengatakan sesama mereka akan datang kaum muslimin ini, mereka itu orang-orang lemah, sudah didera oleh humma Yathrib, demamnya Yathrib, mereka itu sudah lemah, sudah subhanallah. Waqafa ahlu Makkah, ternyata orang-orang Makkah semuanya laki, perempuan, anak-anak kecil, yatufun yanzuruna ila Rasulillah wa ashabihi. Mereka memperhatikan Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan semuanya para sahabat tawaf di Baitullah. Wa Abdullah bin Rawaha baina yaday Rasulillah yartajizu mutawahhishan bisayf yaqul. Dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawaha yartajizu mutawahhishan bisayfi yaqul, mendendangkan bait syair sambil memegang pedang. Abdullah bin Rawah mengatakan khallu banil kuffari an sabili qad anzala ar-rahmanu fi tanzili fi suhufin tutla ala rasulih ya rabbi inni mu'minun biqilihi inni ra'aytul haqqa fi qabulihi اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. خلوا بني الكفار عن سبيله, biarkan orang kafir dengan jalannya sendiri. Qad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, barakallahu bikum, fi suhufin tutla ala rasulih, di lembaran-lembaran yang dibacakan atas rasulnya. Ya Rabbi inni mu'minun biqilihi, wahai Rabbku aku beriman pada apa yang dibawa, yang dibacakan oleh rasulmu. Inni ra'aytul haqqa fi qabulih, aku melihat kebenaran ketika menerima kebenaran dari Rasulullah. Al-yawma nadrikum ala ta'wilih, hari ini kami akan memenggal memerangi kalian sesuai dengan perintah. Tayib dari Al-Quran, darban yuzilul hama amma qili, tebasan yang akan memutuskan kepala dari tempatnya, wa yudhilul khalila an khalili, dan akan membingungkan kekasih dari kekasihnya. Subhanallah. Wa taghayyaba rijalun minal musyrikin karahiyatan an yanzuru ila rasulillah hanaqan wa ghaydan. Sebagian orang dari tokoh-tokoh Quraisy justru tidak mau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman melakukan tawaf karena bencinya dan tidak senangnya terhadap Rasulullah. Faqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah tsalasan, dan Rasulullah tetap berada di Makkah 3 hari 3 malam. Falamma asbaha minal yawmir rabi', maka ketika di hari keempat, atahu Suhail bin Amr wa Huwaitib ibn Abdul Uzza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis al-Ansar yatahaddatsu ma'a Sa'd bin Ubadah. Di hari keempat datanglah Suhail bin Amr yang melakukan perjanjian di, ingat, barakallahu bikum, di Hudaybiyah. Taib, wakilnya orang-orang kafir Quraisy ini Suhail bin Amr bersama Huwaitib bin Abdul Uzza mendatangi Rasulullah di majlisnya orang Ansar sambil beliau berbincang dengan Sa'ad bin Ubadah. Fasaha Huwaitib, maka berteriaklah Huwaitib, yakni siapa? Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Abdul Uzza. Nunashiduka Allah wal 'aqda lama kharajta min ardina faqad mutta as-salam madad as-salam. Kami meminta kepada engkau atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan perjanjian yang telah kita sepakati untuk engkau keluar dari negeri kami. Faqad maradis salat, karena sudah lewat 3 hari. Faqala Sa'ad bin Ubadah, kadabta la ummalak, laysat bi ardika wa la ardi abaik, wallahi la nakhruju. Thumma nada Rasulullah wa itiban aw Suhailan faqala inni qad nakahtu minkum imra'atan fama yadhurrukum an amkutha hatta adkhula biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Waitib atau Suhail, Waitib atau Suhail, sambil beliau mengatakan, inni qad nakahtu minkum ra'atan, aku telah menikahi seorang di antara kalian, seorang perempuan. Maya famaya durukum anamku hatta adkhula biha, tidaklah akan memudarati kalian sampai aku masuk menemuinya. Wa nata'at ta'am, dan kami makan. Fanakul wa ta'kuluna ma'ana, dan kami undang kalian juga makan bersama dengan kami. Faqalu nunashiruka Allah wal 'aqda illa kharajta 'anna. Mereka tetap bersikukuh, kami meminta atas nama Allah dan perjanjian telah kita sepakati untuk kau keluar sekarang juga. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi' fa adzana bir rahil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi' untuk siap-siap keluar dari Makkah. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala batna Sharif fa aqama biha. Kemudian keluarlah Rasulullah dan pasukannya sampai beliau berada di kota atau di lembah Sharif. Faqama biha, kemudian beliau istirahat di sana. Wa khallafa Abu Rafi' liyahmila maymunata ilayhi hina yumsi. Wa khallafa Abu Rafi' liyahmila maymunata ilayhi hina yumsi, dan memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk membawa Maymunah kepada Rasulullah ketika sore hari. Aqam hatta kalimat Maymunah wa man ma'aha, maka berdiamlah sejenak Rasulullah sampai datang Maymunah dan orang-orang yang bersama dengannya. Wa qallaqu ada wa ana min subaha'il musyrikin wa subyanihim, dan mereka telah mendapatkan ada gangguan ketidaknyamanan dari orang-orang bodohnya, orang-orang musyrikin dan anak-anak mereka. Paman Nabi Habib Sharif, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya di lembah Sharif. Tsumma adla jawasara hatta qadimal Madinah. Kemudian beliau berangkat sampai masuk ke kota Madinah. Wa qadarallahu ayyakuna qabra maimuna bisaribahi haitsu bana biha. Berikutnya nanti ternyata Allah mentakdirkan bahwa Maimunah meninggal dunia di tempat pertama kali hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tempat yang namanya Saribah. Barakallahu fikum. Faslun wa amma qaul Ibnu Abbas inna Rasulullah tazawwaja Maimunah wa huwa muhrimun wa bana biha wa huwa halalun. Faima istadraka alaihi. Faima istudrika alaihi. وعد من وهمه قال سعيد بن سيب ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل ذكره البخاري. Ada pun ucapan Ibn Abbas bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menikahi Maimunah بنت الحارث. Wa huwa muhrim, dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Wa bana biha wa huwa halal, dan bersatu berkumpul dalam kondisi halal. Fa bima sudrika alaihi, ini perkara yang Ibn Abbas dikoreksi oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ya, tetap saja yang namanya manusia, barakallahu fikum, ada saja kekurangannya, ada saja kesalahannya, barakallahu fikum. Tapi terbilang sangat langka ketika orang itu sudah dianggap, barakallahu fikum, mumpuni dalam keilmuannya. Termasuk Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ajma'in. Yani sahabat. Wa uda min wahmihi, dan ini dianggap kekeliruan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menganggap bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi Maimunah ihram. Wa udda min wahmi qala Sa'id bin Musayyab wa wahima Ibn Abbas wa in kanat khalatuhu. Berkata Sa'id bin Musayyab, dan Ibn Abbas keliru dalam masalah ini walaupun Maimunah adalah bibinya sendiri. Ma tazawwaja Rasulullah illa ba'da ma halla. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah kecuali setelah tahallul. Barakallahu fikum. Tidaklah menikahi Maimunah kecuali setelah tahallul baru menikah. Dzakarahul Bukhari, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Zaid bin Al-Asam an Maimunah tazawwajani Rasulullah wa nahnu halalan bi Saribah. Barakallahu fikum. Lebih jelas lagi berkata Zaid bin Al-Asam dari Maimunah. Maimunah mengatakan tazawwajani Rasulullah wa nahnu halalani bi Saribah. Aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami halal, tidak dalam kondisi ihram di daerah Saribah. Rawahu Muslim. Wa qala Abu Rabi tazawwaja Rasulullah Maimunah wa huwa halalun wa bana biha wa huwa halalun wa kuntu ar-rasula bainahuma sah dzalika anhu. Lebih jelas lagi. Barakallahu fikum. Abu Rafi sendiri mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi halal dan bersama dalam kondisi halal. Wa kuntur rasula bainahuma, dan aku sebagai perantara antara keduanya. Sahha dzalika anhu. Barakallahu fikum. Dari Abu Rafi. Wa qala Sa'id bin Musayyab hadza Abdullah bin Abbas yasumu anna Rasulullah nakaha Maimunah wa huwa muhrim. Wa innama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa kana al-hill wa nikahu jami'a. Fashubbiha dhalika 'ala an-nas. Baik. Berkata Sa'id bin Musayyab hadza Abdullah bin Abbas yasumu anna Rasulullah nakaha Maimunah wa huwa muhrim. Ini Abdullah bin Abbas mengira bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim. Wa inna ma kadima Rasulullah makata wa kana al-hill wa nikahu jami'a. Rasulullah SAW masuk kota Makkah dan terjadi tahallul dulu baru nikah semuanya. Fa syubbiha dzalika 'ala an-nas, maka ya terjadi kesalahpahaman, syubhah di antara manusia. Wa qad qila innahu tazawwajaha qabla an yuhrima wa bi hadha nadhar illa yakuna wakkala fil 'aqli 'alayha qabla ihramihi. وأظن الشافعي ذكر ذلك قولا في الأقوال ثلاثة. وقال قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sebelum ihramnya. Wa fi hadza nadhar. Ini perlu ditengok ulang illa yakuna wakala fil aqdi 'alaiha qabla ihramihi. Barakallahu bikum. Kecuali kalau ada yang mewakilkan untuk mengakad atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ihramnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kondisi apa? Dalam kondisi ihram untuk melakukan umrah. Wa adunnu Syafi'i dzakara dzalika qaula, dan aku mengira bahwa Syafi'i menyebutkan ini sebagai satu pendapat. Sehingga tiga pendapat. Barakallahu bikum. Tiga pendapat tentang nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulangi oleh beliau. Fal aqwalu thalatha. Ahaduha annahu tazawwajaha ba'da hillihi min al-umrah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Barakallahu bikum. Maimunah afwan. Menikahi Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah setelah tahalulnya beliau dari umrah. Wa huwa qawlu Maimunah nafsuha. Ini qawlu Maimunah tanafsiha. Ini ucapannya Maimunah sendiri. Wa huwa wa qawlu safir bainahuma wa baina Rasulillah wa huwa Abu Rabi. Ini juga ucapannya safir, perantara, duta antara Rasulullah dengan Maimunah dalam proses pernikahan ini, yaitu Abu Rafi. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa jumhur ahli naql. Ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab dan jumhur ahli naql, ahli hadis. Ini pendapat pertama, ini yang benar. Yang kedua, annahu tazawwaja wa huwa muhrim wa huwa qaul Ibn Abbas wa ahli Kufah wa jamaah. Ini pendapatnya Ibn Abbas dan orang-orang yang mengikutinya bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi haram, muhrim afwan maksudnya. Wa ahlul Kufah wa jama'ah, dan orang Kufah dan sekelompok di antara mereka. Yang ketiga, annahu tazawwajaha qabla ayyuhrim. Yang ketiga, Rasulullah menikahinya sebelum ihram. Faqad humila qaul Ibn Abbas annahu tazawwajaha wa huwa muhrim ala annahu tazawwajaha fi syahril haram. Ada juga yang mengarahkan maksudnya Ibnu Abbas melakukan Rasulullah melakukan nikah dengan apa? Dalam menikahi Maimunah dalam kondisi muhrim, yakni tazawwajaha bi syahril haram. Bahwa Rasulullah menikahi Maimunah di bulan haram, la fi halil ihram, bukan dalam kondisi berihram. Qalu wa yuqalu ahrama ar-rajul idza aqada al-ihram. Maka dikatakan contohnya ahrama ar-rajul, seorang melakukan ihram idza aqada al-ihram, wa ahrama idza dakhala bi syahril haram. Sama-sama ahrama, barakallahu bikum, tapi satunya memakai pakaian ihram berihram, satunya dia masuk di bulan haram. Wa in kana halalan bidalil qawli syair, walaupun dia tetap dikatakan ahrama kalau dia masuk bulan haram, walaupun dia tidak melakukan haji dan umrah. Bidalil qawli syair qatalu Ibn Affan al khalifata muhrima wari'an falam ara mithlahu maqtula. Seperti ucapan syair, qatalu Ibn Affan al-khalifata muhrima. Mereka membunuh Ibn Affan, yakni Utsman bin Affan, sang khalifah muhrima, dalam kondisi beliau berada di bulan ihram, bukan dalam kondisi memakai pakaian ihram. Berarti dua. Ahrama artinya memakai pakaian ihram, dia masuk ke ihramnya untuk haji dan umrah. Ada juga ihram dalam artian dia sudah masuk bulan-bulan haram. Seperti bait syair ini, qatalu Ibn al-Khalifata muhrima, mereka membunuh Utsman bin Affan sang khalifah di bulan haram. Wari'an, seorang khalifah yang sangat wari', sangat wara'. Falam ara mithlahu maqtula, maka aku tidak pernah melihat seorang pun yang seperti itu dalam kondisi terbunuh. Wa inna ma qataluhu bil madinati halalan fi syahril haram. Mereka membunuhnya, membunuh Utsman bin Affan di kota Madinah di bulan haram, bukan dalam kondisi ihram. Wa qad rawahu Muslim fi sahihi min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan sendiri mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Tidak ada seorang pun boleh menikahi dan dinikahkan, menikah dan dinikahkan, wala yakhtub, dan tidak boleh dia berkhitbah. Walau kuntira ta'arudul qawli wal fi'li hahuna lawajaba taqdimul qawl. Anggaplah seandainya. Dari barakallahu abikum. Bertolak belakang antara perbuatan Rasulullah SAW dan larangan beliau. Barakallahu abikum. Lawajaba taqdimul qawl. Maka harus tetap diucap, maka tetap harus didahulukan ucapan. Lian al-fi'la muwafiqu lil bara'atil asliyah wal qawlu naqilun anha. Lian al-fi'la muwafiqu lil bara'atil asliyah, karena fi'l mencocoki bara'atil asliyah. Wal qawlu naqilun anha, fayakunu rafi'an li hukmil bara'atil asliyah, wa hadha muwafiqu li qa'idatil ahkam. Walau qudima al-fi'lu lakana rafi'an li mujibil qawl. والقول رافع لموجب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو مخالف قاعدة الأحكام والله أعلم. بارك الله بك. Kalau bertentangan antara ucapan dan perbuatan, maka tetap didahulukan ucapan, karena boleh jadi memang perbuatan itu dari asalnya boleh menjadi tidak boleh. Atau barakallahu fikum. Baik. Kebalikannya atau yang semisal dengannya, boleh jadi tetap dia dalam kondisi haram, tapi ada musawwirnya, ada perkara-perkara yang menjadikan dia melakukannya. Paham barakallahu fikum? Baik, sehingga ketika ada perbuatan dan ada ucapan yang kelihatannya nampaknya bertolak belakang, maka tetap yang dianggap dan dipegang adalah ucapan, karena dia nakil. Barakallahu fikum. Baik, karena hukum asal ada perbuatan, kemudian ucapan itulah yang memindahkan hukum. Subhanallah. Tayib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.